Kunjungilah saudaramu, karena cinta ilahi. Bagilah cinta itu bersama dengan kasih Allah. Jika ada rindu, maka berdoalah padanya. Semoga kerinduan itu akan banyak menolong kala dirimu jauh dari tangan-tangan hambanya. Ingatlah, ini adalah perdagangan dengan rohmu yang akan memperpanjang usiamu, yang akan memperpanjang rizkimu atas izin Allah, sebagaimana Rasulullah telah mewasiatkan pada kita semua. Jika ada yang tersisih dari harta bendamu, bersabarlah, karena sesungguhnya ia akan kembali jika memang Allah mentakdirkan ia jadi milikmu. Ingatlah, ini adalah perdagangan dengan Rabbu yang akan memperpanjang usiamu, yang akan memperpanjang rizkimu atas izin Allah, sebagaimana Rasulullah telah mewasiatkan pada kita semua. Jika ada yang tersisih dari harta bendamu, bersabarlah, karena sesungguhnya ia akan kembali jika memang Allah mentakdirkan ia jadi milikku. Itulah renungan yang diajarkan oleh Imam Hasan Basori, seorang ulama di zamannya hingga kini tiada terlupa. Ingatlah, ini adalah perdagangan dengan Rabbu yang akan memperpanjang usiamu, yang akan memperpanjang rizkimu atas izin Allah, sebagaimana Rasulullah telah mewasiatkan pada kita semua.